akan selalu memujamu. Mencintaimu adalah dahagaku. Waktu, dengarkanlah, selalu dekatkan ku dengannya, hingga ku menutup mata. Satukanlah hati, jadikan malamku lebih indah, jadikan siangku lebih terang. Biarkan bungaku mewangi selamanya. Selamanya adalah cintaku kepada dirimu. Mencintaimu